wa ta'ala mengetahuinya. Ya, jadi kalau antum ingin mengambil pendapat, dan ini lebih mudah. Ya, kalau ingin berdoa menggunakan bahasa kita masing-masing, sebagian para ulama membolehkan. Karena kalau kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan harus berbahasa Arab, ini akan membatasi kita berdoa. Ujung-ujungnya kita tidak bisa berdoa. Apalagi yang tidak pernah belajar bahasa Arab atau tidak hafal doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara waktu yang mustajab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa adalah ketika kita sujud. Perbanyaklah doa. Apakah itu untuk kebahagiaan, kebaikan dunia kita, dan terkhusus terutama kita berdoa untuk kebaikan akhirat kita. Ya. Begitu juga bisa kita lakukan doa itu di tempat-tempat yang lain. Ketika sepertiga malam terakhir, ketika antara azan dan iqamah, ketika kita wukuf di Arafah pada saat haji. Ya, wukuf di Arafah itu termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau antum misalnya ketika menunaikan haji, banyaklah berdoa di padang Arafah. Karena di tempat itu di antara waktu atau tempat yang mustajab ketika berdoa. Di antara pula waktu yang mustajab yang disebutkan oleh para ulama bisa kita gunakan untuk berdoa adalah ketika kita berpuasa. Ya. Begitu juga ketika kita melakukan perjalanan. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa la turad. Ada tiga doa. Naam, yang apabila dipanjatkan ya oleh seorang hamba kepada Rabbnya tidak akan tertolak, artinya mustajab. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah da'watu as-sha'im. Seorang yang berpuasa yang berdoa. Begitu juga da'watul walid. Doa orang tua. Nah, ya. Kalau kita sayang kepada anak kita, maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih seorang ibu. Ya. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka tempuhlah sebab-sebabnya. Di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk kedua orang tua banyak mendoakan anaknya. Karena kesolehan anak itu bukan ya, naam kehendak kita. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencari sebab ya, menjalani sebab. Adapun anak itu jadi soleh atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh misalnya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang meragukan Nabi Nuh? Seorang rasul, seorang nabi. Itu saja tatkala mendakwahi istri dan anaknya, ternyata istri dan anaknya ya, tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kurang apa? Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak bisa mentauhidkan orang tua beliau. Ya, kurang apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa mengislamkan paman beliau Abu Thalib. Padahal Abu Thalib adalah orang yang berjasa besar, baik suka maupun duka, senantiasa menolong Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang sebelumnya ditinggal mati kedua orang tua beliau. Naam, maka yang mengasuh beliau adalah Abu Thalib. Yang beliau asuh, beliau besarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau besarkan ya, Abu Thalib juga termasuk orang yang melindungi dakwah Rasulullah. Kalau ada pihak-pihak dari pembesar-pembesar kaum musyrikin yang ingin membunuh, yang ingin menghalangi dakwah Rasulullah, maka dia siap berhadapan dengan Abu Thalib. Abu Thalib ya. Naam, ya. Jadi tameng ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwahnya saja, ya, hidayah itu di tangan Allah. Kurang apa fasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Thalib, menunjukkan ya solehnya seorang, dapat hidayahnya yang seorang bisa menempuh jalan yang benar, itu semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya na'am bisa menempuh sebab-sebabnya. Jadi diantara sebab yang bisa ditempuh oleh kedua orang tua agar anaknya soleh adalah hendaklah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping dia memondokkan anak tersebut di pondok-pondok yang baik, pondok-pondok ahlu sunnah, ya, senantiasa dinasehati. Jangan lupa banyak berdoa. Begitu juga ketika anak kita na'am ya nakal, ya, ketika kita melihat anak kita sulit diatur, ya, banyaklah mainnya, banyaklah nakalnya daripada belajarnya. Maka di samping kita menempuh sebab, sering menasihati anak tersebut, mengarahkannya kepada bimbingan yang baik, jangan lupa pula untuk kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Jangan sebaliknya. Ya, dan ini sering dilakukan oleh sebagian orang tua. Ketika kesal, marah melihat anaknya nakal, ya, melihat anaknya suka mainan, susah diarahkan, malah didoakan dengan doa kejelekan. Ya, didoakan, ya, matilah kamu, mampus, ya, cepat mati saja, jadi beban orang tua, ya, pergi sana minimal, ya, dengan doa-doa yang ini, yang jelek. Ya, dia tidak menyadari atau lupa kalau doa kedua orang tua itu termasuk doa yang mustajab. Jadi hendaklah kedua orang tua berhati-hati. Ya. Naam takala mendoakan anaknya. Ya, khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kalau toh terjadi misalnya, ya, dia doakan anaknya cepat mati, ternyata mati beneran. Ya, tertabrak mobil misalnya. Tertumbur motor. Ya. Apa yang diharapkan? Yang ada adalah penyesalan. Ya. Nah, jadi nah, di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya hati manusia itu di antara dua jemari dari jemari Ar-Rahman. Maka disebutkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala punya jari jemari. Maka kita tetapkan apa adanya. Allah Subhanahu wa taala punya jari jemari. Hanya saja tak kala kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari, jangan pernah membayangkan, memikirkan, mengkhayalkan, menggambarkan, menyerupakan, menyamakan dengan jari makhluk. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kita tetapkan apa adanya, adapun hakikatnya, bentuknya, rupanya, ya, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan habibahullah, al-munharifuna an manhajis salafi fi asma'illah wa sifatihi ta'ifatani. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj as-salaf, dari metode atau jalan ahlu sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara garis besar itu ada dua. Ya. Secara umum itu ada dua kelompok. Dari dua kelompok ini nanti beranak pinak, bercabang-cabang. Ya. Namanya bermacam-macam. Ada Jahmiyah, ada Asy'ariyah, ada Qulabiyah, ada Karamiyah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ya. Banyak nama-namanya. Tapi bersumber nanti baliknya, ya, kembalinya kepada dua kelompok ini. Ya. Secara umum yang menyimpang na'am dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu secara garis besar ada dua kelompok. Yang pertama adalah al-musyabbihah dan yang kedua adalah al-mu'attilah. Nah, yang pertama fa ammal musyabbihah, kata Syekh Fauzan hafizahullah, adapun kelompok musyabbihah atau mumatsilah adalah fasyabbahu Allah bi khalqihi, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Wa ja'alu sifatihi min jinsi sifatil makhluqin. Kelompok musyabbihah ini atau mumatsilah ini, mereka menjadikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala naam seperti sifat yang ada pada makhluk. Wadzalika summu bil musyabbiha, maka oleh sebab itu mereka dinamakan kelompok musyabbiha. Ya, jadi tidak diperbolehkan bagi kita menyerupai atau mengikuti kelompok musyabbiha atau mumatsilah, di mana mereka menetapkan sifat-sifat Allah hanya saja kebablasan, luar keluar jalur, keluar koridor. Ya, memang benar kita disuruh menetapkan sifat-sifat Allah, tapi tetapkan sesuai dengan apa adanya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Hanya saja kelompok musyabihah ini kelewatan, ya, keluar jalur dia. Kalau istilah main bola, offset katanya. Nah, ya, nah, disuruh menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk, nah, mereka menetapkan sampai-sampai menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Jadi kebablasan. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa awwalu man qala hadhil maqalah wa Hisyam ibn al-Hakam ar-Rafidhi wa Bayan ibn Sam'an at-Tamimi alladhi tansibu ilaihi al-Bayaniyah min ghaliyati asyi'ah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, dan orang yang pertama mengucapkan ucapan ini, itu menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, naam, disebutkan Syekh Fauzan hafizahullah, dinukilkan dari para ulama ahli sejarah, yaitu seorang yang bernama Hisyam bin Al-Hakam Ar-Rafidhi, ya, wa Bayan ibnu Sam'an, dan seorang yang bernama Bayan ibnu Sam'an At-Tamimi. Ini termasuk gurunya naam Jahm bin Safwan, ya, Bayan bin Sam'an At-Tamimi, ya, dari kabilah Tamim. Kabilah Tamim ini adalah kabilah yang mulia, ya. Hanya saja tidak semua orang yang berasal dari kabilah Tamim itu naam, ya, baik. Memang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sebagian hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu Bani Tamim li thalath." Aku mencintai Bani Tamim itu karena tiga alasan. Ya. Di antara alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Bani Tamim, yang pertama atau di antaranya adalah hum, ya, asyaddu ummati biddajjal. Bani Tamim ini adalah bani yang naam sangat keras permusuhannya kepada Dajjal, ya, kepada Dajjal. Jadi Bani Tamim ini bani yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Hanya saja, ya, tazkiyah ini bukanlah naam, ya, membuat semua yang berasal dari Bani Tamim itu mulia, tidak, ya. Sebagaimana pula naam dari keturunan Rasulullah, ada yang keturunan Rasulullah itu baik mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ada juga yang dablek, yang tidak baik, bahkan yang menentang Sunnah, ya, menentang Sunnah terang-terangan. Dia mengaku Ahlul Bait, Apakah kita cintai orang seperti ini? Kita muliakan? Tidak. Walaupun dia keturunan Rasulullah. Kalau dia menyelisihi, menginjak-injak sunnah Rasulullah, maka tidak boleh kita berlebihan padanya. Kita muliakan kalau dia memuliakan sunnah yang nenek moyangnya, yaitu Rasulullah. Ya, pada hakikatnya orang yang seperti ini tidak sayang kepada Rasulullah, walaupun dia keturunan Rasulullah. Karena kalau orang itu mendengar wejangan orang tuanya, sudah pasti dia lakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Itu kalau anak baik. Ada orang tua mau meninggal, dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau saya sudah meninggal, tolong lakukan ini dan ini. Kalau anak tersebut baik, dia lakukan. Tapi kalau anak itu durhaka, dia ingkari. Begitu juga tadi orang itu yang mengingkari sunnah Rasulullah. Dia mengaku ya cucunya Rasulullah, tapi dia membangkang ya pesan-pesan ya kakeknya, pesan-pesan Rasulullah, menunjukkan dia keturunan yang tidak baik. Ya, karena sebagian kaum muslimin ini rancu. Ya, mereka anggap semua keturunan Rasulullah itu baik semua. Sampai-sampai yang keluar batas, yang menyelisih sunnah Rasulullah, menyelisih sunnah kakeknya, ya, juga dimuliakan, dielu-elukan, maka tidak benar. Kita muliakan keturunan Rasulullah ya kalau dia mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Apa faedahnya nasab yang mulia kalau dia tidak baik? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dengan Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, ya atau disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya apabila engkau mencuri, la qata'tu yadaha, wahai Fatimah bintu Muhammad, kalau seandainya engkau mencuri, ya, maka aku akan potong tangannya. Itu Fatimah, anak beliau. Ya, beliau berlakukan pula hukuman had, hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu melanggar ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka seperti itu pula seharusnya kita sebagai kaum muslimin. Ya hendaklah kita betul-betul ya tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak pula kita na'am merendahkan, kita tengah-tengah. Ya kalau dia habaib yang baik, yang memuliakan sunnah Rasulullah, menjunjung tinggi sunnah kakeknya, ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita muliakan. Kalau ternyata dia menyelisih, bahkan menginjak-injak, menertawakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang seperti ini harus kita cintai? Kemana akal sehat kita? Ya, maka tidaklah boleh kita mencintainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Pak, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.